Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini dari kitab Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah penting dan dasar dalam akidah umat Islam. Pada kajian sebelumnya kita mempelajari tentang makna dari al-wasilah atau at-tawassul, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam salah satu ayatnya, wabtaghu ilaihi al-wasilah, carilah jalan untuk dekat dengannya dengan al-wasilah. Telah kita jelaskan makna dari wasilah, bahwasanya makna al-wasilah di sini adalah at-ta'ah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu, bagaimana cara kita supaya dekat dengan Allah Azza wa Jalla? Caranya adalah dengan at-ta'ah, dengan wasilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali di antaranya adalah ulama. Dan juga dengan amal ketaatan yang kita lakukan, tidak seperti dimaknakan oleh ahli khurafah, orang-orang yang menyimpang dalam akidahnya. Mereka memaknakan atau menafsirkan makna al-wasilah yaitu dengan menjadikan antaramu dengan Allah perantara dari para wali dan orang-orang soleh yang sudah meninggal, sehingga dengan melalui perantara inilah kamu bisa dekat dengan Allah Azza wa Jal. Apabila engkau berdoa, ingin berdoa kepada Allah, maka melalui perantara tersebut. Apabila engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka melalui perantara tersebut. Maka kita katakan bahwa apa yang mereka maknakan dan mereka maksudkan dari makna al-wasilah adalah ainus syirik, justru bentuk kesyirikan yang terjadi pada zaman diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Maka dari sini terlihat batilnya makna yang mereka sebutkan dari makna al-wasilah. Makna yang benar adalah at-ta'ah. Taqarrabu ilaihi bit-ta'ah. Dekatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Ketaatan yang dicontohkan, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kembali kita ke pembahasan inti dari kitab ini, yaitu penyebutan keragaman atau perselisihan dan perbedaan peribadatan-peribadatan yang dilakukan oleh umat musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi semuanya dengan satu hukum, yaitu Rasulullah menilai bahwa mereka semua telah melakukan kesyirikan. Bagaimanapun bentuk peribadatan yang dilakukan, apabila peribadatan tersebut diperuntukkan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Tidak melihat kepada objek ibadah yang mereka perbuat, tidak melihat kepada siapa mereka beribadah. Tolak ukurnya di sini adalah ibadatu ghairillah, peribadatan kepada selain Allah. Bukan tolak ukurnya kepada wali, kepada orang soleh. Nah, karena ada muncul syubhat dari mereka, dan itu disebutkan di dalam kitab Kasyfus Syubhat. Kami tidak beribadah kepada patung, kami tidak beribadah kepada jin, kepada syaitan. Justru kami beribadah kepada malaikat, kepada para nabi, orang-orang soleh, para fudala, aulia, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kamu ingin menyamakan nabi dengan patung-patung tersebut? Nah, ini adalah syubhat. Barakallahu fikum. Tolak ukurnya di sini bukanlah siapa yang diibadahi, akan tetapi peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilul ahjari wal ashjar, dan dalil peribadatan kepada batu dan pohon-pohon. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Najm, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Tidakkah kalian melihat kepada Al-Lata wal Uzza dan Al-Manah ats-tsalitsatal ukhra? Maksudnya di sini, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, penyebutan dalil ini tujuannya adalah ingin memahamkan bahwa di sana ada orang-orang yang beribadah kepada al-ahjar wal-ashjar, kepada pepohonan, kepada batu, dari kalangan kaum musyrikin. Dan Nabi SAW menghukumi sama. Mereka diperangi, mereka diajak untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Afara'aitum, padanya terdapat istifham ingkari. Afara'aitum, maksudnya apa? Akhbiruni, beritakan kepadaku tentang Al-Lata wal-Uzza dan Manah, tiga berhala yang kalian ibadahi ini. Sebutkan kepadaku tentangnya. Apakah berhala ini mampu untuk memberikan manfaat untuk kalian? Apakah berhala-berhala ini mampu untuk melindungi kalian dari madharah dan bahaya? Sebutkan kepadaku. Ini adalah istifham ingkari, pertanyaan. Akan tetapi tujuannya adalah untuk pengingkaran terhadap apa yang mereka perbuat. Al-Lata bitakhfifit ta, taknya tanpa tasydid. Takhfif, tanpa tasydid. Ismu sanamin fit ta'if wa huwa ibaratun an sakhratin mankushatin 'alayha baitun mubna wa 'alayhi satair yudahi al-ka'bata. Al-Lata, salah satu berhala di Taif, Dan berhala ini, penyebutan dari Al-Lata ini, yaitu tentang batu yang dipahat. Lata ini Al-Lata, batu yang dipahat, yang di atasnya dibangun rumah dan ada hijabnya, ada sitarnya. Yudahi Al-Ka'bah. Tujuannya adalah untuk menandingi Al-Ka'bah. Wa haulahu saha wa indahu sadana. Dan berhala Lata ini di sekelilingnya ada halaman dan dikelilingi oleh para pengabdi, para pelayan yang mengabdi kepada berhala ini. Kanu ya'budunaha min dunillah azza wajal. Mereka mengibadahi berhala ini selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya lithakif wa mawalahum min alqabail yufakhiruna biha. Dan berhala ini milik Bani Thaqif dan yang berada di sekitarnya dari kabilah-kabilah yang lain. Yufakhiruna biha, dan mereka berbangga, membanggakan diri dengan kepemilikan terhadap Al-Lata'in. Nah, mereka bangga beribadah kepada Lata'in, dita'zim, diagungkan, dimuliakan. Bahkan mereka menempatkan para pelayan, para pengabdi yang akan mengabdi kepada berhala ini di sekelilingnya, diibadahi. Wa quri'a afara'aytumul lat bi tasydidit ta. Dan dibaca pula dengan ta yang tasydid. Kalau ta-nya ada tasydid, maka mad lazim kilmi mutsaqqal. Afara'aytumul lat. 6 harakat. Ismu fa'il min latta yaluttu. Latta adalah kata fa'il dari fi'il latta yaluttu. Pelaku. Kata fa'il, yakni pelaku, penyebutan terhadap pelaku dari latta yaluttu. Memukul daraba yadribu. Yang memukul disebut dengan darib. Berbicara, takallama yatakallamu. Yang berbicara disebut dengan apa? Mutakallimun. Ismu fa'il. Naam, isim fa'il, kata fa'il dari latta yaluttu. Wa huwa rajulun salihun kana yaluttu sawiqa wa yut'imuhu lil hujjat. Seorang, siapa yang dimaksud dengan latta ini? Yaitu seorang yang soleh, yang dia mengadon gandum dan dicampurkan dengan daging. Wa yut'imuhu lil hujjat, dan dia memberikannya kepada para jamaah haji. Falamma mata banau ala qabrihi baitan wa arkhau alaihi satair. Dan ketika orang ini meninggal, orang soleh ini meninggal, mereka membangun di atas kuburannya sebuah rumah dan mereka buatkan as-satair, sitar. Fasaru ya'budunahu min dunillah wa huwa hadha huwal lat. Sehingga mereka beribadah kepada Al-Lata ini. Naam, barakallahu fikum. Ini akibat dari ta'zim, pengagungan terhadap seseorang yang berlebihan, mencintai seseorang berlebihan sampai pada derajat. Naam, orang ini diangkat derajatnya sampai pada derajat ilah, berlebih-lebihan. Naam, di dalam mencintai seseorang, ujungnya bagaimana? sikap yang berlebih-lebihan ini menyebabkan mereka melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ifrat terhadap orang-orang saleh. Dan bahkan kesyirikan yang terjadi pada umat Nabi Adam alaihi salam, pada keturunan Adam, yakni dalam bab ini mereka berlebih-lebihan di dalam mencintai dan mensikapi orang-orang mulia di kalangan mereka. Nah, waddun waswa'un wa yahud wa ya'uq wa nasr. Nama orang-orang soleh, ketika mereka meninggal, dibuatlah gambar, barakallahu fikum. Tujuannya adalah untuk mengingat kebaikan-kebaikan dari orang soleh ini, agar termotivasi syaitan. Nah, terus membisikkan, buatlah gambar. Nah, gambar dari orang-orang soleh ini dipajang dalam bentuk cinta kita kepada mereka, untuk kita selalu mengingat mereka dan kebaikan-kebaikan mereka, agar kita termotivasi. Nah, termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan. Bertahap, gak langsung. Setan gak langsung menyuruh, nah, ketika orang ini meninggal, ayo bikin patung mereka, nah, taruh di kuburannya, terus ibadahi. Enggak langsung. Sabarnya luar biasa. Berganti generasi demi generasi, sampai pada akhirnya, yang mana syaitan terus, nah, membisikkan, syubhat, membisikkan, tipu daya, untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya haula, naam, monumen-monumen tadi, patung-patung atau gambar-gambar tadi diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Wal uzza syajaratun minas salam. Pohon dari as-salam fi wadi Nakhlah baina Makkah wa Taif, yang ada di lembah Nakhlah antara Makkah dan Taif. Haulaha bina'un wasata'ir wa indaha sadada. Di sekeliling pohon ini ada bangunan dan hijab-hijab, dan ada pengabdinya, pelayannya. Wa fiha syayatin yukallimunan nas. Dan pada Al-Uzza ini, nam, ada syaitan-syaitan yang mangkal di situ, yukallimunan nas. Dan mereka berbicara kepada umat manusia. Wa yadhunnul juhal anna hadzal ladzi yukallimuhum huwa nafsu hadhihi syajarat aw hadzal bait alladhi banahu ma anna allati tukallimuhum hiya syayatin litudillahum an sabilillah. Jadi ada syaitan, setan-setan yang mangkal di sekitar pohon tersebut, dan bahkan setan-setan ini berbicara kepada orang yang berziarah, yang mendatangi pohon tersebut, sehingga orang-orang bodoh menganggap bahwa yang berbicara ini adalah pohon tersebut atau rumah yang mereka bangun, padahal yang berbicara adalah syaitan. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana hadza sanamu li Quraisy wa ahli Makkah wa man haulahum. Berhala ini milik Quraisy dan ahlu Makkah, penduduk kota Makkah dan yang berada di sekitar mereka. Wa mana sakhratun kabiratun fi makanin yaqa'u qariban min jabali Qudayt. Batu yang besar yang berada di satu tempat dekat dari gunung Qudayt atau bukit Qudayt, baina Makkah wal Madinah, yang berada antara kota Mekah dan Madinah. Wa kanat li Khuza'ah wal Aus wal Khazraj. Dan manah ini berhala milik Khuza'ah, al Aus wal Khazraj, kabilah dari penduduk kota Madinah. Wa kanu yuhrimuna min indiha bil hajj. Mereka melakukan ihram dari manah ini ketika melakukan haji. Nah, mikotnya dari manah ini. Nah, barakallahu fikum. Wa ya'budunaha min dunillah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada manat ini. Nah. Ini tiga berhala, enam, yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan ini adalah berhala yang paling besar yang mereka miliki. Wa illa masing-masing dari mereka punya naam ma'bud, sesembahan yang mereka adakan di rumah-rumah mereka. Bahkan sudah kita sebutkan bagaimana para sahabat mengkisahkan bagaimana orang-orang jahiliyah ketika mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari batu. Dalam perjalanan apabila mereka mendapatkan 4 batu, maka mereka pilih batu yang paling bagus. Batu ini mereka ibadahi, kemudian sisa 3 dijadikan tungku api buat memasak. Dan ketika mereka menemukan batu yang lebih bagus lagi, batu yang tadi dibuang. 6. Diganti lagi seenaknya. Barakallahu fikum. Kesyirikan peribadatan kepada benda-benda yang mati ini, benda-benda mati ini menjadi sebuah kebiasaan dan tradisi yang susah dan sulit untuk mereka tinggalkan. Sehingga ketika dikatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, tinggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, mereka enggak terima. Nah, apakah Muhammad mau menjadikan peribadatan itu hanya kepada satu sesembahan saja? Lalu bagaimana dengan sesembahan yang sudah mereka miliki? Nah, baik yang besar-besar, Lata wal Uzza wa Manah, ataupun yang kecil-kecil yang milik-milik pribadi. Bismillah. Milik-milik pribadi yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing. Nah, mereka tidak terima sehingga mereka mengingkari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah azza wajalla. Qala Allahu ta'ala fara'aitumul lata wal uzza wa manah. Maksudnya apa? Apakah kalian melihat kepada Lata, Uzza dan Manah? Maksudnya apa? Maksudnya apakah berhala-berhala ini mampu untuk memberikan manfaat untuk kalian? Mampu menolong kalian? Apakah berhala-berhala ini mampu untuk menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan dan mematikan? Apa yang kalian dapati dari beribadah kepada berhala-berhala tersebut? Nah, ini makna dari ayat ini. Apakah kalian melihat kepada Lata dan Uzza, yakni kabarkan kepada kami. Nah, apa manfaat, faedah dengan kalian beribadah kepada Lata dan Uzza dan Manah? Apakah mampu mereka memberikan manfaat kepada kalian, melindungi kalian, menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan dan mematikan? Apa manfaat dan faedahnya dari kalian beribadah kepada berhala-berhala tersebut? Pertanyaan ini apa? Seperti yang kita sebutkan, min babil ingkar, dalam rangka untuk mengingkari perbuatan mereka dan mengajak mereka untuk berpikir. Nah, untuk berpikir supaya bisa kembali kepada akal sehat yang mereka miliki. Padahal yang mereka ibadah ini hanya batu, pohon, benda-benda mati yang pada dasarnya tidak mampu untuk memberikan manfaat ataupun mudharah, dan juga benda-benda mati tersebut adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah nanti ada ketika ada lalat yang hinggap di berhala tersebut, apakah berhala tersebut mampu untuk mengusir lalat, seekor lalat? Tidak sanggup. Seumpamanya ada orang yang membuangnya ke tempat sampah, dia juga tidak bisa untuk mencegah. Untuk dirinya saja dia tidak sanggup, apalagi untuk orang lain, untuk melindungi orang-orang yang memiliki akal. Nah, barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Najm. Maknanya sangat tajam, sindirannya sangat luar biasa. Mana akal sehat kalian? Nah, benda mati kalian ibadahi, sementara kalian adalah orang-orang yang berakal. Kalian lebih berkuasa terhadap mereka, terhadap benda-benda mati tersebut. Lalu justru kalian malah beribadah kepada benda-benda mati tersebut. Mana akal kalian? Diajak untuk kembali berpikir dan menggunakan akal yang benar terhadap perbuatan yang mereka lakukan ketika beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Walamma ja'a Allahu bil Islam wa fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah al-Musyarrafata, arsala al-Mughirah bin Syu'bah wa Abu Sufyan bin Harb ila Lata fi Thaif. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan Islam di Jazirah Arab, barakallahu fikum, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka atau menguasai kota Mekah Al-Musyarrafah, Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah, begitu pula Abu Sufyan bin Harb, bapak dari Muawiyah, kepada Al-Lata, berhala yang mereka sebut dengan Lata, yang mana berhala ini berada di Taif. Maka mereka merobohkan berhala tersebut, menghancurkan berhala tersebut atas perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihancurkan. Nah, sama sekali tidak mampu untuk menyelamatkan diri mereka. Nah, begitu pula Rasul mengutus Khalid ibn al-Walid kepada Uzza. Lalu Khalid menghancurkannya dan memotong pohon-pohon tersebut. Dan bahkan membunuh jin wanita yang berada di sisi pohon tersebut, yang mana jin itulah yang berbicara kepada orang-orang yang beribadah kepada Uzza tersebut. Dan jin inilah yang menyesatkan mereka. Dibinasakan semuanya oleh Khalid bin Walid sampai ke akar-akarnya, walhamdulillah. Dicabut pohonnya sampai ke akar-akarnya. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Nah, barakallahu fikum. Ini bagaimana para sahabat, barakallahu fikum, mereka sangat-sangat tidak senang, antipati dari segala bentuk kesyirikan. Bukan sebatas ditebang pohonnya, bangunannya bukan sebatas dihancurkan, tapi dicabut sampai ke akar-akarnya. Nah, sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Nah, barakallahu fikum. Wa arsala Ali ibn Abi Talib ila mana fahadamaha wa mahaha. Begitu pula Rasul mengutus Ali bin Abi Talib ke berhala mana, dan dihancurkan juga oleh Ali bin Abi Talib. Sampai ke akar-akarnya, sampai ke pondasi-pondasinya. Coba lihat. Nah, berhala-berhala yang dihancurkan oleh para sahabat, dan ini adalah berhala-berhala yang paling besar yang mereka miliki. Sama sekali mereka tidak sanggup, berhala tersebut tidak sanggup untuk melindungi diri mereka Lalu bagaimana pula berhala-berhala tersebut mampu untuk menyelamatkan orang-orang yang beribadah kepada mereka. Nah, lihat kemana perginya. Apakah mampu mendatangkan manfaat? Apakah mampu untuk menyelamatkan dirinya dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala? Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, padanya terdapat dalil bahwa di sana ada orang-orang yang beribadah kepada pohon-pohon dan batu-batu. Nah, ini tujuan asy-syahid, tujuan penyebutan dalil ini pada pembahasan ini. Nah, apa? Ingin menunjukkan bahwa di sana ada orang-orang yang beribadah kepada batu dan pohon-pohon. Dan bahkan berhala-berhala ini termasuk di antara berhala yang paling besar yang mereka miliki. Akan tetapi semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sama sekali tidak mampu untuk melindungi diri mereka. Ya subhanallah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya subhanallah. Nah, kalimat ketika melihat sesuatu yang sangat-sangat aneh. Nah, basyarun uqala ya'buduna al-asjar wal ahjar al-jamidah allati laysa fiha uqulun wa laysa fiha harakatun wala haya, aina uqulul bashar. Manusia yang memiliki akal justru beribadah kepada pohon dan batu, benda mati yang sama sekali tidak memiliki akal, enggak mampu bergerak. Tidak mampu bergerak dengan sendirinya kecuali ada pengaruh dari luar. Aina uqulul bashar? Mana otaknya? Naam, ta'alallahu amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka ucapkan, uluwan kabira. Naam. Barakallahu fikum. Dari dulu sampai zaman sekarang, peribadatan kepada selain Allah itu beragam sekali. Nah, ada yang beribadah kepada sosok jin yang tidak pernah mereka lihat, tapi mereka yakini keberadaannya, mereka yakini kekuasaannya, dia mampu untuk memberikan manfaat kepadanya dan melindunginya dari bahaya. Atau beribadah kepada penunggu-penunggu tempat-tempat tertentu. Nah, atau beribadah kepada tempatnya langsung, kepada sungai, kepada gunung dan yang lainnya. Wallahualam. Bahkan mereka melakukan sesajen-sesajen, dupa-dupa mereka tempatkan di tempat-tempat tersebut. Ya subhanallah. Basyarun uqala, manusia yang memiliki akal, Allah anugerahkan kepadanya akal tapi tidak digunakan. Nah, mereka mampu tersesat sejauh itu dan beribadah kepada benda-benda mati yang tidak memiliki akal dan tidak mampu bergerak kecuali ada pengaruh dari luar. Nah, kecuali ada yang menggerakkannya. Nah, barakallahu fikum. Coba perhatikan bagaimana bentuk kebodohan yang sangat luar biasa dari kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian orang. Dan bagaimana syaitan berupaya membisikkan syubhat, kerancuan-kerancuan dalam pemikiran sampai terjadi perbuatan yang tidak masuk di akal sehat kita. Peribadatan kepada benda-benda mati. Wal'iyadzu billah. Berikutnya adalah hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin. Kami keluar bersama Nabi ke Hunain, salah satu wilayah, dan kejadian ini adalah ketika Fathu Mekah. Ketika itu banyak dari para sahabat yang masuk Islam. Wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin. Dan kami baru saja meninggalkan kekufuran. Nah, baru masuk Islam, mu'allaf. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Orang-orang musyrikin memiliki pohon bidara yang mana mereka i'tikaf di sisi pohon tersebut dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Yuqalu laha dhatu anwa. Pohon yang digantungkan senjata di atasnya, nam disebut dengan dhatu anwa. Untuk apa digantungkan senjata-senjata tersebut? Ngalap berkah. Mereka mengharapkan barokah, kebaikan dengan perbuatan ini. Mengharapkan kebaikan dari pohon tersebut. Ngalap berkah dari pohon tersebut. Pohon yang digantungkan padanya senjata-senjata disebut apa? Zatu Anwab. Famararna bisidratin fakulna ya Rasulullah ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwab. Dan suatu ketika kami melewati pohon bidara, lalu kami mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, jadikanlah bagi kami zatu anwal, tempat untuk menggantungkan senjata pada sebuah pohon, sebagaimana mereka juga memiliki zatu anwal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tentang hadis ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.